Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga adalah jamak muannats salim, yang keempat adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. Al-qismu alladhi yu'rabu bil harakat as-salas wa sukun arba'atu asya'. Kelompok yang diirab dengan harokat yang tiga dan sukun, harokat yang tiga yaitu dhammah, fathah, dan kasrah, serta sukun, itu ada empat. Al-awwal al-ismul mufrad. Nahwu nasaha Zaidun Umara bisidqi. Ya, kita bacakan saja. Nahwu nasaha Zaidun Umara Amran nasaha Zaidun Amran bisidqi. Nasaha Zaidun Amran bisidqi. Fa nasaha fi'lun madin. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah 'ala akhirih. Wa Zaidun fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Wa Amran maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih wal ba' harfu jarrin ya was-sidqi ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarhi al-kasrah adh-dhahirah 'ala akhirih. Syahidnya di sini adalah Zaidun, Amran, dan Sidq As-Sidqi, masing-masingnya isim mufrad dan di-i'rab dengan harakat yang tiga. Ya, marfu, Zaidun marfu'nya dengan dhammah, Amran marfu'nya dengan fathah, As-Sidqi majrurnya dengan al-kasrah. Ya, Zaidun marfu'nya dengan dhammah, Amran mansubnya dengan fathah, dan As-Sidqi dia majrurnya atau makhudnya dengan kasrah. Ya, kenapa? Karena isim mufrad. Qala as-sani jam'ut taksir. Ya, jamak taksir. Nahu wajjahal ulama'u an-nasaiha litulab. Ya, ini kita biar jelas. Al-awwal al-isim al-mufrad nahwu, ya kita tidak mengi'rab secara lengkap tapi kita ambil syahidnya saja. Nasaha Zaidun Amran bisidqi. Asyahid Zaidun marfu bi ad-dhammah, kemudian Amran mansub bi al-fathah, kemudian As-Sidqi mahfud atau majrur bil kasrah. Ya, semuanya isim mufrad. Asani jam'u taksir. Nahwu wajjahal ulama'u an-nasaiha litullabi. Ya, wajjaha al-ulama'u an-nasaiha litullabi. Mana sahihnya? Sahihnya al-ulama'u sebagai fa'il marfu bi dhammah, an-nasaiha mansub bi al-fathah at-tullabi makhud atau majrur bil kasrah. Ya, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala wajjahal ulama'u an-nasaila tulab fa wajjaha fi'lun madin wal ulama'u fa'ilun marfu' wal mutrafi ad-dam al-dhahir ala akhiri wan nasaiha maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah ad-dhahir ala akhiri wal lam harfu jar wa tulabi ismun majrurun bil lam alamatun jarhi al-kasr ad-dhahir ala akhiri wa qulu min al-ulama'u wan nasaiha wa tulabi jam'u taksir. Baik, yang ketiga jama' al-mu'annas salim. Jama' al-mu'annas as-salim. Nahu raghabatil ummahatu al-banati fi sadaqati. Raghabat al-ummahatu al-banati fi sadaqati. Sahihnya dari jumlah ini al-ummahat fa'il marfu'nya dengan bi dhammah, al-banati mansub bi al-kasrah niyabatan anil fathah. As-sadaqati makhfud atau majrur bi al-kasrah. Taib. Ya, di sini ada agak berbeda, yaitu al-banati mansubnya bil-kasrah. Karena kita tahu jamak mu'annas salim mansubnya adalah dengan al-kasrah niyabatan anil fathah. Kita baca kalamnya muallif atau syarih. Nahu raggabatil raggabatil ummahatu albanati fi sadaqat. Fa raggaba fi'lun madi wa ta'u alamatun litanis. Wal ummahatu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi ad-dhamma adh-dhahir ala akhiri. Wal banati maf'ulun bih mansubun wa alamat nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathah. Wa fi harfu jarrin wa sadaqati ismun majrurun bi fi wal mutajjarihi al-kasrah adh-dhahirah ala akhirih. Wa kullun min al-ummahati wal banati wa sadaqati jam'u muannas muannas salim. Ya, syahidnya di sini ya di i'rab dalam tiga keadaan dengan harakat. Ar-rabi, contoh yang keempat. Al-fi'lu al-mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nahu, kita ambil contoh di sini disebutkan yakumu, ya marfu'nya bidhammah, lan yakuma mansubnya bil fathah, lam yakum majzum bi as-sukun. Ya. Taib. Alhamdulillah. Ar-rabi al-fi'lu al-mudari' alladhi al-fi'lu al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nahu yakumu, contohnya yakumu. Min qawlika yakumu Zaidun walan yakuma walam yakum. Fayakumu fi'il mudar Fayakumu fi'il mudari'un marfu'un litajaru dihari nasib wal jazim walamatu rafi'i ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Wa Zaidun fa'ilun walan harfun nafin wal nasab. Wa yakuma fi'il mudari'un mansubun billam walamatu nasbihi al-fasa al-zahirah ala akhirihi. Walam harfun nafin wa jazam wa yakum fi'il mudari'in majzumun bilam wal mutajazmi as-sukun al-zahir ala akhirih. Wa kullun min yakumu wa yakuma wa yakum fi'il mudari'. Ya, fi'il mudari' alladhi lam tasil bi akhirih syai'. Baik. Masuk pembahasan berikutnya. Al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja anhu. Asal i'rab pada apa yang di'irab dengan harakat, ya pada al-mu'rabu bil harakat, apa asal i'rabnya? Dan apa yang keluar dari asal? Perhatikan ya perkataan al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan perkataan muallif ini sebenarnya cukup ya, karena gampang sekali ini. insyaallah taala. Wa kulluha, kata beliau, wa kulluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bisukuni ya wa kharaja anhu dalika salah satu asya. Wa kharaja an dalika salah satu asya. Jam'u al-mu'annas as-salimu yunsabu bil kasrah wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah wal fi'lul mudhar wal fi'lu al-mudhari'u al-mu'talul akhiri yujzamu bihadfi akhirihi. Wa kulluha, pasti tanya. Wa kulluha dan semuanya, masing-masingnya itu apa saja? Empat tadi. Isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak mu'annas salim dan fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa kulluha, yaitu masing-masingnya. Nah, sekarang kita berbicara hukumnya secara umum. Ya, hukumnya secara umum. Bagaimana hukumnya secara umum atau i'rabnya secara umum? I'rabnya secara umum turfa'u bid-dhammah. Ya, marfu'nya dengan dhammah, tunsabu bil fathah, mansubnya dengan al fathah, tukhfadu bil kasrah, tukhfad atau tujarru bil kasrah, majrurnya dengan kasrah, wa tujzamu bis sukun. Ini hukum asalnya. Ya. Baik, ini hukum asalnya empat tadi. Gampang kan? Ya, ini yang sangat sangat sangat mendasar sekali. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan al-fathah, kemudian majrurnya dengan as-sukun, majzumnya dengan majrurnya dengan al-kasrah, majzumnya dengan as-sukun. Baik. Ini secara umum berlaku untuk empat-empatnya. Ya. Berlaku untuk empat-empatnya. Apa itu? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Kemudian fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Kecuali ada tiga hal yang keluar dari keumuman ini. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'. Keluar dari yang demikian tiga hal. Yang pertama apa? Yang pertama jamak muannats salim. Ya. Jamak muannats salim keluar darinya keluar dari keumuman ketika dia mansub. Yunsabu bil kasrah. Ya, mansubnya adalah dengan kasrah sebagai pengganti dari al-fathah. Jamak muannats salim keluar dari keumuman ketika dia dalam keadaan mansub, mansubnya dengan al-kasrah. Kemudian al-isim alladzi la yansarif, isim alladzi la yansarif. Ya. Isim alladzi yansarif ini terdapat pada mana dari yang empat? Terdapat pada isim mufrad dan jamak taksir. Terdapat pada isim mufrad dan jamak taksir. Ya. Nah, isim mufrad dan jamak taksir yang ghairu munsharif makhfudnya atau majzumnya adalah dengan al-fathah pengganti dari kasrah. Ya, ini hal yang kedua yang keluar dari keumuman. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir. Ya. Ketika dia dalam keadaan majzum, maka alamat jazmnya bukan sukun. Tetapi sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah dihapusnya huruf terakhirnya, yaitu huruf illahnya. Apakah alif, apakah ya, atau al-waw. Ya, ini tiga hal yang keluar dari keumuman. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. Al-aslu fi al-anwa'i al-arba'ah al-mutaqaddimah anturfa'quluha bidhammah nahu yadribu zaidun warijalu wal muslimatu. Ya, yadribu zaidun warijalu wal muslimatu. Fakulun min yadribu wa zaidun wa rijalu wa muslimatu marfu'un wa alamat rafihi ad-dama ad-dairah ala akhirihi. Wa antun sabkulluha bil fathah ma'ada jam'a al-mu'annasi as-salim. Fa innahu yunsabu bil kasrah nahu lan adriba zaidan wa rijala wal muslimati. Fakullun min adriba wa zaidan wa rijala mansubun wa lamatun nasbihi al-fatha al-zahirah ala akhirihi. Wal muslimati mansubun wa lamatun nasbihi al-kasrah niyabatan al-fatha li'annahu jam'u mu'annasin salim. Wa an tukhfat kulluha bil kasrah ma ada al isma alladhi la yansarif. Dan semuanya mahfudnya adalah dengan al kasrah kecuali isim la yansarif. Fa innahu yukhfadu bil fathah Wa ma ada al fi'l al mudhari' fa innahu la yadkhuluhu al khafd, dan juga kecuali fi'il mudhari', karena fi'il itu tidak mengalami al jar atau al khafd. Nahwu marartu bi Zaidin war rijali wal muslimati wa Ahmada. Zaidin isim mufrad munsharif, ar-rijali jamak taksir munsharif, al-muslimati jamak muannas salim, Ahmada ya ghairu munsharif, maka Ahmada dia majrurnya dengan al-fathah. Faqulun min Zaidin war-rijali wal-muslimati makhfudun wa alamatu khafdihi al-kasra al-zahira ala akhirih, wa Ahmada makhfudun aidan wa alamatu khafdihi al-fathah niyabatan anil kasra li'annahu ismun la yansarif. Wa annal mudhari'a yajzamu bisukun. Adapun al-mudhari' majzumnya dengan as-sukun ma lam yakun mu'talal akhir. Ya, kalau dia tidak mu'tal akhir. Nahu lam yadrib Zaidun. Fayadrib fi'lun mudhari' majzumun bilam walam tajzmi asukun al-zahir ala akhiri. Fa in kana mu'talal akhir juzima bihafi harfil illah. Kalau dia mu'tal akhir, maka majzumnya adalah dengan dihapusnya harful illah. Ya. Ala khilafil asal, berbeda dengan hukum asalnya. Nahu lam yas'a Zaidun. Lam yas'a Zaidun, fa yas'a fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwal alif niyabatan anis sukun wal fathah allati qablaha dalilun 'alaiha. Baik. Ya, ini ya al-mu'rabat bil harakat. Ya, apa intinya al-mu'rabat bil harakat? Kesimpulannya apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini? Ini sudah kesimpulannya. Ya, kulluha turfa'u bid-dammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis-sukun. Ya, wa kharaja an dhalika salatu asya jama' mu'annas salim. Ya, yunsabu bil kasrah wal ismu alladhi la yunsarif yukhfadu bi al-fathah wa al-fi'lul mudhari' al-mu'tal al-akhir yujzamu bi hadfi akhirihi. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.